ini ku terkenang masa lalu. Takbir bergema di seluruh buana, gembiranya menyambut Syawal yang tiba. Tak kira tua ataupun muda, kini ku berada jauh di perantauan. Berjauhan ku menyambut Ramadan. Kenangan indah tak mungkin ku padamkan, tetap semua kekal di di suratan. Nun jauh di sana kan tetap merayakan. Jika ada waktu, pulanglah ke desamu. Seluruh keluarga merindukanmu. Kupohon ampun maaf dibagi mulia. Selamat hari raya usah. Dekat di hati, ku himpun susukan 10 jariku ini. Tanda kemaafan di hari lebaran, temulakan baru papa cerita lembaran. Kisah kau dan aku bertemu lain percaya. Engkau di sana, aku di sini, padakan satu cerita di hari lebaran kita. Lupakan sengketa, kena kita kan bersama semula. Kini ku berada jauh di perantauan. Berjauhan ku menyambut Ramadan. Kenangan indah tak mungkin ku padamkan, tetap semua kekal di ingatan. Tak mungkin ini telah jadi suratan. Desamu seluruh keluarga merindukanmu. Kupohon